بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan yang tadi kajian kita yang kedua dari nusus syar'i dalam perkara ini. Hadis di Bukhari juga Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahtan wa ana jalisun fihim. Kata Sa'ad, Rasul berikan beberapa orang diberi pemberian dan aku ada di situ. Qala bataraka Rasulullah minhum rajulan lam yu'ti. Ada seseorang yang saat katakan Rasul tidak beri. Wa huwa a'jabuhum ilayya, padahal ini orang paling aku kagumi di antara yang lain, dia paling bagus. Kelihatan paling berhak untuk diberi seharusnya. Fakumtu ila Rasulillah fasarartuhu. Fakultu ila Rasulullah malaka an fulan, wallahi inni la arahu mu'mina qala au muslima. Maka aku pun mendatangi Rasulullah SAW dan aku bisikkan kepada beliau, Rasulullah, fulan kenapa tidak kau beri? Padahal demi Allah aku melihat dia mukmin. Hingga Rasul katakan, atau muslim. Yang dikatakan mukmin, kamu belum tahu rupanya muslim dia, karena iman meninggal lebih tinggi dari Islam. Qala, kemudian Rasul katakan, inilah uktir rajul wa ghayruhu ahabu ilayya minhu khasyata an yukabba min nari ala wajhi. Sungguh aku berikan pemberian ini harta kepada seseorang, walaupun aku tahu ada orang lain yang lebih aku senangi, lebih aku cintai, tapi aku berikan kepada yang ini khawatir dia kalau tidak diberi akan terjerumus ke dalam api neraka, akan murtad, akan ini, banyak kemungkinannya. Sebagian orang yang lemah imannya kalau tidak diberi harta benda dan ini bisa berbalik, itu bila bahkan bisa murtad meninggalkan imannya. Khawatir itu aku beri dia harta agar tetap simpati, tetap senang. Asy-Syaikh Rudi Nawawi katakan hadis mengajarkan adab bagaimana menasehati atau mengingatkan kibar orang-orang besar, ulama besar, atau dia pemimpin, penguasa, hendaknya itu diingatkan dengan pelan atau sembunyi. Karena saat mengingatkan kepada Rasul dengan berbisik, ulang, kenapa nggak kau beri? Dia mau ada yang saat tunjukkan, saat nggak langsung protes atau mengingkari di depan semua orang. Ya Rasulullah, kau berikan pelan-pelan, pelan-pelan nggak kau beri ya Rasulullah. Dan demikian saat datang Rasulullah SAW kemudian dibisiki. Tujuan tercapai, tersampaikan, tetapi dengan cara yang baik, yang sunnah, tanpa ada orang lain yang tahu. Yang ketiga, hadis Tirmidzi dari Ziyad ibn Usaid al-Ajawi. Beliau kuntu ma'a Abi Bakr tahta mimbar ibn Amir وَيَكْتُبُ عَلَيْهَا الْعِقَابَ. Aku pernah bersama Abu Bakar sahabat di bawah mimbar Ibn Amir ketika beliau sedang sampaikan khutbah dalam keadaan menggunakan pakaian yang tipis. Maka Abu Bilal, salah satu yang ada di majlis, berdiri mengatakan, lihat pemimpin kita ini, alayyal bastiyab al-fussal, dia gunakan pakaian orang-orang fasik, diingkari di depan banyak orang. Mendengar itu Abu Bakar sahabat yang mulia, faham sunnah, mengatakan, uskut, diam kamu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ahala sultan Allah fil ardi ahalahu Allah. Barang siapa yang menghinakan pimpinan Allah, penguasa di muka bumi ini, maka Allah akan hinakan dia. Langsung diingkari oleh Abu Bakar karena cara penyampaian yang dia sampaikan menyalahi sunnah di depan umum terang-terangan. Demikian pula di Musnad Imam Ahmad ketika menjenguk ketika Sa'id bin Jahman menjenguk Abdullah bin Abi Auf radhiyallahu ta'ala anhu, aku salam kepadanya, lalu beliau tanya, mana anda? Kamu siapa? Urtu ana Sa'id bin Jahman. Itu Sa'id bin Jahman, kata Abdullah bin Abi Auf, bapakmu memangnya kenapa, kemana? Aku bilang dibunuh oleh Az-Zariqah Khawarij. Maka kata Abdullah bin Abi Auf, la'anallah Az-Zariqah, la'anallah Az-Zariqah, Allah la'anat. Kalau Az-Zariqah Khawarij ini, Allah la'anat mereka, karena Rasulullah SAW sebutkan tentang mereka, ila bunar, mereka itu anjing neraka. Aku sampaikan kepada Abdullah bin Abi Auf, tetapi memang penguasa berbuat zalim, menzalimi banyak orang, melakukan ini, melakukan itu, sebut-sebut kesalahan-kesalahan dan kemungkaran yang dilakukan penguasa. Lalu beliau pegang tanganku dan beliau tekan keras. Lalu beliau katakan, waihak yabna jamhan alaika bisawadil a'zam, alaika bisawadil a'zam. Hati-hati kamu ibu jamhan, ikutlah bersama sawadil a'zam, mayoritas ikutlah dengan gelombang mayoritas itu, maksud para sahabat. Mereka selalu ngomong bersama para tabi'in murid-muridnya. Ingkana sultan yasmah min fa'ihi fi baiti fa'akhbirhu bima ta'lam. Kalau memang penguasa itu mendengar darimu, kamu didengar perkataan, datangi ke rumahnya, sampaikan apa yang kamu tahu yang baik, yang sehat. Fa'in qabila minka wa illa fada'hu fa'innaka lasta bi'alam min. Kalau memang dia terima, alhamdulillah. Kalau tidak, biarkan sudah. Dia tidak mau terima, karena kamu tidak lebih tahu darinya cara yang ada di dalam sunnah. Datang ke rumahnya, tidak ada orang tahu. Kamu menasihati, menyampaikan apa yang kamu ingin sampaikan, mau itu padanya, terima kamu diterima, karena mau didengar dan berbobot omonganmu, kamu punya ada kedudukan di isinya. Atau kalau dia tolak, ya sudah biarkan, kamu sudah tolak, sampaikan kewajibanmu. Demikian pula nusus lain yang Rasul SAW ajarkan kepada para sahabatnya, antara lain yang Umar katakan dalam riwayat Zuhud Hanad bin Sari, Umar katakan ayyatuhar ra'iyyah inna alaikum haqqa, wahai rakyat, kamu punya kewajiban, hak yang harus kamu tunaikan. An-nasihah bil-ghair, yaitu bernasihat dalam keadaan sendiri, pemerintahmu, penguasamu, tidak ada yang tahu. Baik, hanya kamu dan dia menasihati, menghibur yang lain. Wal mu'awana 'alal khair, dan bantu penguasamu itu untuk berbuat kebaikan yang bermanfaat untuk negerinya dan untuk muslimin. Asyhadu bahwa itu yang dipahami para sahabat, itu yang mereka dapat dari Rasulnya, sehingga Umar katakan ini nasihat bil khair. Kalaupun kamu nasihat, sampaikan itu dengan sembunyi-sembunyi. Itu pula yang disebutkan oleh Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu di Sunan bin Abi Syaibah dan juga Sayyidina Mansur dalam sunannya, idza ataital amir al-mu'ammar fala ta'tihi 'ala ru'usin nas. Kalau kamu mau mengajak penguasa pemerintah kepada kebaikan, maka jangan itu di hadapan kebanyakan orang, tapi hendaknya kamu sampaikan itu dengan sembunyi-sembunyi. Hadis sekian riwayat, atsar dari sekian sahabat dan para tabi'in, bukankah tidak cukup? Masih dianggap kurang cukup bagi seorang mukmin yang mengaku menisbatkan dirinya kepada sunnah, kepada salaf, kemudian dengan kejahilannya, dengan kebodohannya memegangi syubhat-syubhat, comot sana, comot sini, antara lain yang sering didengar-dengungkan penjelasan Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim, ketika dalam syarah di illa antara kufran mawahan indakum minallah fi burhan, Nawawi memang mengatakan rahimahullah, kufran bawahan yang dimaksud dengan kekufuran di sini mengawali maasi, kemaksiatan. Sehingga makna hadis, kamu melihat kemungkaran, mungkaran muhaqqaqa, ta'lamunahu min qawaidil Islam, qawaidil syariah. Kamu melihat kemungkaran yang pasti, yang jelas itu mungkar, yang kamu tahu itu mungkar di dalam kaidah-kaidah syariat, yang boleh ketika itu kamu mengingkarinya. Satu pernyataan Nawawi ini rahimahullah menyalahi penjelasan a'immah, hampir seluruh a'immah Islam, a'immah sunnah, menyatakan kufur di dalam hadis. Ya kufur, kufuran yang nyata, kufuran gawahan, kufuran yang jelas itu kekufuran, bukan sekedar kemaksiatan, tapi kekufuran yang itu dikufurkan oleh Allah, dinyatakan kufur oleh Rasul SAW, dan itu bahwa jelas nyata, tidak sama, tidak ada ta'wil padanya, dan itu pun kamu punya hujah di dalam Allah SWT. Yang kedua, artinya ini satu penjelasan Nawawi dalam hal ini berbeda dengan a'immah yang kita dapat di dalam hal penjelasan ini. Yang kedua, bahwa orang kadang membuang sebagian, mengambil sebagian yang sesuai dengan hawa nafsunya. Nawawi rahimahullah tidak berhenti di situ, tetapi yang beliau katakan juga, tetapi kalau itu khuruj, melawan kepada yang berkuasa, nentang, maka itu haram, menyalahi nusus dan kaidah-kaidah syariat. Dengan khuruj, keluar melawan dan menentang mereka, maka itu haram dan tidak boleh. Bolehnya sudah atas pengingkaran kemungkaran. Itu pun seperti tadi, beliau dalam hal ini berbeda dan menyalahi a'immah hampir keseluruhannya, menyatakan kufur dalam hadis kekufuran dan kemaksiatan. Dan seorang ahli sunnah, seorang salafi tentunya melihat khusus dengan penjelasan imam dengan para ulama, banyak dari mereka yang mengisahkan demikian, dan memang disitulah letak perbedaan antara manhaj sunnah dengan manhaj yang lain. Kalau kemaksiatan boleh diingkari, boleh di terang-terangan, atau itu kemungkaran yang nyata, tentunya akan berbeda dengan apa yang kita dapati dari penjelasan khusus yang begitu banyak tadi. Nah, terbukti dilarang untuk diingkari. Dan Rasul pun sedang konteks hadisnya ketika itu kemungkaran yang dilihat, yang boleh ketika beliau katakan kufron bawahan, kekufuran yang nyata, bukan kemaksiatan semata-mata itu maksiat, pelanggaran dari syariatlah. Ini kufur, kufuran. Yang jelas, seperti kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, orang dalam amar ma'ruf dan munkar, dalam menyuarakan al-haq, dalam memerangi yang batil, butuh dua permasalahan. Yang pertama al-quwwah, yang kedua al-ikhlas. Fasahibul ikhlas di dalam yakun qawiyyan ya'jaz. Kalau orang itu ikhlas, insya Allah tidak riya, tidak sum'ah, tidak ingin kebenaran, tapi tidak punya kekuatan, maka dia akan melemah, tidak mampu untuk beramal ma'ruf nahi munkar, takut dicela orang, takut dikucilkan, takut dibenci, takut meninggalkan ya just normal. Butuh kekuatan, baik itu kekuatan ilmiah ataupun kekuatan amaliyah. Kekuatan ilmiah, kekuatan ilmu. Dia tahu khusus dari, dia tahu pendalilannya, ilmu. Dia tahu syubhat, dia mampu dan bisa membantahnya dengan dalil dan ilmu yang dia miliki. Ini al-quwwah. Kalau ini tidak ada, kalau orangnya ikhlas, tidak bisa berbuat banyak. Tidak bisa diharapkan untuk membela dan memperjuangkan hak untuk memerangi yang batil. Padahal itu hak Allah atas hamba-Nya. Yang kedua kata Zahabi rahimahullah, al-ikhlas. Falqawi biduni ikhlas yakhdul yuzdan. Yang kuat, berani, ilmu ada, keberanian ada, kekuatan ada, tapi tidak ada ikhlas dalam dirinya, mahzum, tidak mendapat taufik dari Allah. Khudlan, kata Imam Ibnu Qayyim, ketika kamu dipasrahkan pada dirimu sendiri, kamu tidak mendapat taufik darinya. Dan manusia ketika tidak mendapat taufik, pasrahkan pada dirinya sendiri, dan juga yang ada yang akan dilakukan, dia semakin jauh dari siratul mustaqim, semakin jauh dari al-haq. Karena Allah mana tahu apa yang tersimpan di balik kalbunya hampa dan ikhlas, mahzum, orang yang yudhan. Maka butuh kekuatan dan ikhlas. Itu hak Allah. Dari awal ma'ruf, dari mulai muka, menyuarakan yang ma'ruf, mengajarkan, mendakwakan, membela, perjuangkan yang ma'ruf, dan orang-orang yang berada di atas yang ma'ruf dibela, dijaga nama baik dan kehormatannya. Begitu pula memerangi yang mungkar, memerangi yang batil, membenci orang-orangnya, mengingatkan umat dari bahaya mereka. Diriwayatkan oleh Imam bin Abdul Bar rahimahullah, jadi kalau Allah mewahyukan kepada salah seorang nabinya, katakan kepada fulan yang zuhud itu dari hambanya, katakan padanya, kalau zuhudnya, maka dia telah mendapati rahat di dunia. Rahat itu gak capek. Orang zuhud, lainnya orang-orang lanjut kan capek di dunia ya. Pagi, siang, malam, banding tulang, lembur, capek. Orang dulu dia mendapatkan rahat di dunia, tak capek-capek, tak tersiksa. Itu zuhudnya. ada pun ibadahnya yang begitu taat dan masya Allah, khusyuknya, ibadahnya, amal solehnya, katakan padanya dia telah dapat dengan itu sandungan orang. Masya Allah, ahli ibadah, ahli khair, amal soleh. Tetapi katakan kepadanya, tanyakan kepadanya, apa yang dia tunaikan dari hak Allah atasnya? Maka dia pun bertanya, wahai Rabbul Alamin, apa yang menjadi hakmu atas hambamu? Allah, ibadah sudah dia jalani, zuhud di dunianya itu ada padanya, tapi apa hak Allah yang belum dia tunaikan? Maka Allah jawab bentuknya, hal walaita fiya waliyan wa'adaita fiya aduwwan. Sudahkah kamu berwala kepada waliku karena aku, beradawah musuhi karena aku pula, karena Allah musuhku, ya wala wal mara, mencintai yang ma'ruf, yang hak, dan membela orang-orang yang di atas kebaikan itu, di atas al-haq, mengeluarkan dan mengajak kepada ma'ruf, kepada tauhid, kepada sunnah, kepada manhaj salaf, kamu bela mereka. Karena kan Allah, walaita fiyya walaitya, mereka wali Allah. Dan kamu musuhi, kamu benci, kamu tahdir, kamu hajar, semuanya orang-orang yang di atas batil, di atas syirik, di atas bid'ah, di atas hizbiyah, mereka orang yang harus terok kamu darinya. Itu hak Allah atas hambanya. Itu padahal dikatakan kepada orang yang zuhud, orang yang ibadah, masya Allah. Kebanyakan mereka sekarang la wala wala bara wala zuhud wala ibadah. Kalau orang Arab awam mengatakan la min yusuf wala min zamisuf, gak dapat Yusufnya, gak dapat gamisnya. Kalau abahnya gak Yusuf, mending Yusufnya alaihi salam gak dia dapati, tapi masih dapat pakaiannya yang dilumuri darah dusta. Artinya ini orang yang belakangan tadi wala barotnya sudah gak ada, gak ada perjuangannya, gak ada pembelaannya kepada yang ma'ruf, kepada ahli hal, kepada orang yang ma'ruf, tidak dia perjuangkan, tidak dia bela. Nah, tidak ada baroknya, tidak ada tahdirannya, tidak ada hajarnya. Nah, tidak ada permusuhannya, kebenciannya kepada orang yang di atas batil, yang melakukan kemungkaran, walau dia pernah mungkar. Tidak pula dia orang yang zuhud, tidak pula dia orang yang ahli ibadah. Dunianya masya Allah tabarakallah sudah, wallahu a'lam dia dapat dari mana. Ibadahnya Allah yastur. Makanya kata Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, kebanyakan orang-orang seperti itu akhir amrihim yang kamu dapat di akhir ceritanya, jalanan mereka ilal khudlan, makhzul, sudah Allah pasrahkan pada dirinya sendiri. Kamu bisa lihat dulunya mungkin nah disuruh masya Allah tawadhu, ala kadarnya, dalam kadar dia di atas al-haq masya Allah tawadhunya, sehingga ketika itu ya ya dia sadari serba sulit segalanya, paling-paling yang dia punya motor tua kah, Vespa jadul atau semisal itu, kalau dia masya Allah istiqomah. Setelah perjalanan semua ini tadi, wala wala wala dara wala bermaruf wala nahi munkar, menyalahi manhaj salaf, menyalahi manhaj imam, masya Allah rumah megrang-megrang, bangunan di sana sini, mobil entah berapa jumlahnya, dan yang lain-lain. Itu tidak maka banyak-banyaklah kita berlindung diri kepada Allah, doa, karena hati kita pun bukan kita yang kuasai. Doa selalu kepada Allah untuk dia jaga, dia lindungi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Yang kedua, dekat-dekatlah selalu dengan ilmu. Sibukkan dengan ilmu, dengan majelis ilmu. Orang yang celaka di masa-masa fitnah yang jauh dari ilmu, gampang tertipu, mudah diombang-ambing oleh syubhat, oleh ahwa. Dekat-dekatlah dengan ahlul ilm, orang yang berilmu, para masyayikh, para ulama, dan yang bersama mereka. Dia bisa kita kaji, kita bermanfaat kita semua. Allah Ta'ala alam, Muhammad Subhanallah, Rabbil Alamin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.